kita masuki menu canda. Bakshow bersama Miing, Didin dan Una. Iya nih, Didin terus yang mulai. Payah nih, mana malam Jumat, mama belum datang. Gimana ya? Woi, malam Kemis. Bersopor ayam. Oh, malam Kemis ya? Malam Kemis. Malam Kemis, iya. Din. Aduh, Ing. Din, tolong ambilin kain lap di belakang tuh. Enggak, ntar lu, gue sehari dikasih uang sama mama 5 juta buat jajan, mesti dihabisin. Kalau nggak habis dimarahin, tolong habisin dong. Disetrika aja, ntar juga pada luntur. Kenapa suruh ngambil apa? Lap. Buat? Hah? Buat apa? Buat itu nyampurin terong. Gimana sih lo? Ya, mau bikin kolak, berawet. Terong di kolak. Lagi nanya lah buat apa, buat ngepel. Terong buat apaan? Terong? Ah. Buat ganjel. Ganjel apaan? Ya ganjel apaan? Ah, maksudnya emang bisa? Bisa. Ah. Kemarin itu terong. Pakai lap kali? Iya, pakai lap. Cepetan ambilin, Din. Apaan? Ya ampun. Lu yang bener udah jenong budak lagi. Lu ada dua sih. Terong sama lap. Lap doang yang diambil. Terongnya dikemanain? Udah ada terongnya. Antar, gak enak terongnya dikemanain sama gua nih. Ya lu bawa-bawa aja, gua juga dibawa-bawa mana-mana. Ini lapnya gua bawa. Iya. Nih lap tuh. Ya, ambil sekalian airnya. Neng juragan siapa sih? Bukan juragan, rumah bareng-bareng. Oh iya deh. Oh, kos ceritanya kita sekarang. Iya, ambil embernya tuh. Iya. Sama airnya ya. Pel tuh tolong tuh habis ngompol gua. Lu timbang nyuruh doang. Enak aja. Lagi ya, aduh. Lagi kasur lu dari zaman kapan sih masih dipakai aja? Wah, ini kasur sejarah, Din. Peninggalan opah dulu waktu zaman Jepang. Lu bukan sejarah emang gak kebeli. Lah, kalau mama di rumah kasur bekas semalam dibuang. Dibuang? Iya, emang ada virusnya. Bener, Ing. Deh, kalau gue sih, ini sejarah, Din. Tidak pernah orang bangsa yang besar, orang bangsa yang ini. Bangsa yang besar adalah bangsa yang gemuk-gemuk, loh. Iya. Bangsa yang? Yang menghormati sejarah dan pahlawan. Iya. Gitu. Nah, ini gue juga punya kasur nih dari zaman opah, zaman Jepang dulu. Oh, pejuang? Mujijatnya hebat, gua ila. Jepang lewat di depan kasur, opa gua gak kelihatan, gak ditembak. Gua ila kalingan tembok. Ini dalam kamar? Iya. Gimana nih, mana mau ini bau, apa namanya, pra-ebta nih, lagi bingung belajar. Apaan, udah ebta? Hah? Bentar lagi. Gua nyusul biasa. Oh, nyusul. Abis liburan, kemarin pra-ebta lagi liburan. Iya? Iya, ebta lagi bolos kita. Terus? Wah, udah, nyusul aja, nyusul. Dari belakang aja. Ada apa? Iya, perkenaannya penuh, Pak. Ayo, ayo. Masuk, jangan nongol. Jangan kayak ulat pete nongol. Masuk aja, nggak masih, Pak. Ini keamanannya sih ngaco nih, ya. Udah, masuk. Ayo, masuk. Ayo, duduk. Pala duluan, ayo. Ayo. Gue bilang jangan di jalan tadi, tuh. Masuk, ah. Oh, tetangga lu, Ing? Iya. Banyak bener. Ini masih ngesisa ngambilin pitra kemarin. Bulan Sawal udah lama masih ngambil pitra aja, heran. Badung sih. Apa emang gua badung? Kagak, ini tamu badung. Kenapa? Tahu, suruh geser kagak mau. Kalau udah duduk lupa berdiri pada lu. Duduk lu situ aja kamu pindah, emang gua ada PR duduk lama-lama bener. Gimana, Din? Apanya? Ya, apanya? Ya enggak, terong tadi. Terong. Lu nyuruhnya masih terong. Enggak. Ming lagi ini lagi sibuk-sibuk lagi mempersiapkan susulan tadi, ujian susulan. Oh. Ya, badung. Kober enggak? Hah? Kober. Kober pelan sih jalannya. Maksudnya gimana? Lu kira hujan gua ngobrol-ngobrol bemo apa? Gua udah males sekolahin. Hah? Males. Iya, lagi ngapain? Enggak digaji. Lulus sekolah juga nganggur sekarang kebanyakan. Enggak digaji, enggak dapat beras. Iya, kalau pengen dapat gaji mah jangan sekolah, kerja pabrik panci lo. Sekolah di negeri kali dapat ya? Ya, dapat pensiun kalau negeri mah. Dapat ya? Iya. Itu ngomong praja lo sekolah sana. Wah, kan main dah. Ya, kita mah pokoknya cita-cita misi kalau misalnya lulus udah sekolah lulus nih. Wah, meneruskan lagi nih. Din khawatir sih mau masuk SMA, ngerti nggak, takut nggak ngerti obrolan sama teman-teman. Iya. Karena biasanya Din di rumah pakai bahasa Inggris, jadi gimana gitu. Takutnya teman-teman nggak ngerti. Oh, ngerti anak-anak. Oh, ngerti. Iya, ngerti, pasti ngerti. Yang justru yang takut gua, lu kagak ngerti teman-teman gua ntar. Iya, lu biasa diajar pakai braille, lu nggak. Aja lu. Iya. Eh, kalau anak SMA di Indonesia, jajanannya apa sih? Jajanan, ya tergantung, kadang-kadang batu akik, tergantung temennya, belagu amat sih lo. Soalnya kalau di sekolah mama dulu, burger aja gitu. Belagu lo, so, nanya Indonesia kayak gak ngerti Indonesia aja lo. Orang mana emang lo ke Brunei 2 hari aja, sombong bener lo. Ya biasa aja. Duduknya di bangku juga? Bukan, kayu-kayu. Di ujung pagar. Nuncep. Ya enggak, Ing. Duduk di bangku gitu. Hah? Itu ya papan tulisnya pakai apa? Papan tulisnya? Oh ya whiteboard biasa. Oh whiteboard. Ya, ada blackboard, this is blackboard, this is whiteboard, tergantung warnanya. Gurunya nulisnya berdiri? Bukan, nungging. Ya kan nanya sama apa enggak, ya, sama kadang-kadang koprol, terserah aja dia, suka-suka dia. Bisa nulis? Enggak. Guru ditanya bisa nulis apa kagak. Ya enggak, ada istirahatnya gitu? Enggak, 7 hari 7 malam belajar. Ke budak keluar. Terus kalau ke sekolahnya pada pakai mobil? Ah, enggak pakai celana semuanya rata-rata. Enggak, soalnya ya malum dong, ini kan baru 3 bulan dia. Ya makanya gua bilang kalau jalan-jalan ke hutan jangan lama-lama. Main-main ke kota. Kalau di sana enggak pakai seragam, ini cuek gitu. Di sini pakai seragam? Di sini? Sekolahnya. Ya tergantung pramuka, hansip pakai seragam. Tergantung harinya ya. Iya, tergantung. Berapa hari di sini sekolah? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 6. Satu semester berapa hari? Hitung dong. Satu semester ya 6 bulan. Oh, 6 bulan. Iya, 6 kali 30 jadi 180 hari. Oh. Iya. Kalau potong libur. Ya potong libur kadang-kadang ya. Kalau saya liburnya 4 kali berarti 7.500 potong. Iya. Pegawai pabrik. Iya. Lu nanya apa sebenarnya ini? Di sekolahan. Soalnya kalau di sekolahan mama di sana, iya. 3 hari udah naik kelas. Oh, 3 hari naik kelas? Iya. Siap 3 hari sekali naik kelas. Oh, punya lu sekolahannya? Sekarang Din aja udah kelas 750. Iya. Wah. Aneh banget. 750 kalau di sini kelas 3. Yang 1500 VIP di sini. Wow. Balkon tuh 1500 tuh. Nonton film. Iya. Lu ngomong yang mana-mana, belagu bener, jangan begitu. Itu namanya menumbuhkan rasa kesenjangan sosial. Oh, bukan. Loh, kan orang yang tidak tahu tuh harus nanya kan? Ya bukan tidak tahu, loh, belagu. Untuk apa namanya istilahnya menyesuaikan diri. Nantinya enggak bisa gitu kan? Lu lihat matahari juga kayaknya enggak biasa ya? Oh iya, enggak boleh dilarang. Oh, iya, biasa pakai patroba kalau hidupnya. Prematur kali lu. Debu aja enggak boleh. Sensitif sekali kulit. Oh, kulit sensitif. Harus ya? Pakai ini sebelum berangkat. Ada kulitnya? Apa? Ada kulitnya? Ya ada, kalau enggak ada kulitnya kan gelondong. Oh iya. Apanya? Giginya maksudnya yang gelondong. Jadi kulit buat ngalangin yang gelinding tadi ya? Ya antara lain fungsinya. Fungsi kulit. Ya kita bayangin aja kalau manusia enggak ada kulitnya, yo. Oi, nempel kan di mana? Untuk menutup daging dan tulang. Iya. Oh iya bener, dia selain menyambungkan dan kita ada yang nempel di tulang, ada yang enggak. Oh iya. Justru yang enggak itu yang kalau dia enggak dialangkan ngegelondong. Oh jadi ngegantung karena kulit ya, itu kuping. Oh iya. Kuping. Ya udah jangan terusin, ntar kemana-mana. Sekolah belajar kesenian gak, Ing? Ya. Belajar kesenian? Iya, semua juga ada kesenian. Apa? Orkes namanya, orkes. Oh, orkes. Iya. Olahraga dan kesenian. Oh. Kenapa? Ya terserah, kalau kita mau kesenian bagaimana? Kalau di situ kali ya, semanya orkes itu olahraga kesehatan. Kalau gue mau orkes, olahraga kesenian dan kesehatan. Ya baru lu mau gendang dong orkes. Eh? Mau gendang? Enggak, bukan orkes dangdut, bukan. Oh, bukan. Orkes itu olahraga dan kesen dalam kurung kesehatan, Ding. Kalau di sekolah mama dulu? Main gue bilang, pagar ditutup. Nggak ingin Lampung. Mama lu sekolahnya di SLB aja belagu. Kenapa emang? Apa? Bulu apa? Manja bener. Ma, saya belum begitu lancar bahasa Indonesianya. Jadi nyebut R aja gitu. Oh. Iya, bukan kagak lancar, ngereak banyakan. Dia lagi pada ngumpul. Kira lu enggak inget cari makan. Dia mau aja dari tadi loh. Baru nyampe nih. Oh, baru nyampe. Dari iya. Mana, Nang? Boleh, nggak duduk. Indomie juga boleh. Orang naik boleh duduk. Duduklah. Lagi enggak enak nih. Kalau mau tinggi jangan duduk, berdiri. Dapurnya lagi enggak enak. Kenapa? Lagi ada sesuatu. Oh. Biasa mata sapian. Bisul. Oh, bisul. Ah, jadinya enggak bisa duduk. Duduk miring terus. Iya. Naik bis kemarin bayarnya separo. Ditagi nih bayar 300. Enak aja gua bisulan pantatnya cepet-cepet. Suruh bayar penuh. Lagian dia lo ketertinggalan bener ya. Kenapa sih? Iya, pembangunan udah pelita lima, penyakit masing bisul. Kalau udah maju begini, leper dong. Biayanya mahal. Masa lo kagak pernah cuci darah dong, Nang. Cuci darah, cuci abis, kalau kering darahnya gimana? Ya, banyak marus. Marus. Malam udah 3 bulan nih, sakitnya nggak sembuh-sembuh juga. Woi, itu kenek tuh, nyamuk. Ngobrol aja lo. Itu obatnya apa sih? Katanya telur kodok ya? Apaan? Itu? Kodok sih betul, telur ngaco. Lah, apaan? Obatnya? Oh, celurit, besul. Dicungkil aja, jangan ditekan. Cungkil pakai ujungnya, gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Darah. Mencerat coba deh. Itu kan darah kotor. Darah kotor itu. Katanya gak boleh makan telur. Gak boleh makan telur karena mahal sekarang. Masih... polanya pola pikir masih kampung sih, telur itu mengandung ada kuningnya loh. Iya, katanya nggak boleh makan telur, kalau makan telur katanya numbur terus. Oh gitu. Unang bilang, didinya nggak makan telur numbur terus. Ya makanya lo makan bisul biar keluar telur. Gitu ya. Capek punya penyakit gini. Sebetulnya nggak boleh terlalu banyak makan daging. Iya, lo iya. Daging sekarang sekilo 12.000. Yang nggak ada hubungannya, mahal doang. Makan kornet nggak boleh, mahal juga. Iya, nggak apa. Makan es krim nggak boleh kalau bisul. Kalau di Indonesia makanan paginya apa sih? Seketemunya aja. Oh. Kalau mama di sana ini nasi uduk. Oh, nasi. Kalau ada nasi uduk, rame deh. Soalnya kan gue nanya kalau di Indonesia lu ditinggal di kebun kacang aja belagu lu. Soalnya kan aneh gitu loh, ada kerupuk. Kerupuk yang bunyi itu kerupuk ya? Oh, tergantung. Orang ember keinjak aja bunyi. Enggak, itu loh yang digoreng itu. Oh, yang digoreng ya kerupuk bisa. Terus kita, apa tuh yang kayak teri tuh namanya? Oh, teri. Iya, emang. Emang juga tahu itu. Enak tuh. Hari Minggu datang ya. Gak kemana? Ada undangan ulang tahun, ya iya. Emangnya Unang? Enggak, monyet Unang ulang tahun. Gila loh, monyetnya dirayain. Iya, pesta kebon. Oh, ini ya. Monyet, tapi kebon. Iya, bisa kebon. Iya, makanannya rumput, daun. Tahu saya juga ulang tahun ke-21, mama sih kepengennya di Stadion Utama Senayan. Enak gak sih tempatnya? Nangkap bola. Enak gak sih tempatnya? Enak, enak. Nangkap Jainuddin MJ, rame. Waduh. Di sini lagu yang lagi top apa sih? Oh, Dongkang. Dongkang. Oh, iya? Iya. Oh, kalau di sekolahan mama lain yang lagi top. Semut-semut kecil. Yang kata semut-semut kecil, saya mau tanya, apakah engkau di dalam tanah tidak takut hansip? Gitu ya? Dalam tanah ada hansip. Gimana, Din? Ini dibeliin mama, nyanyi. Oh, gitar. Unang kalau nyanyi sih, hebat. Ah, Miing gak? Miing. Miing suaranya kan lumayan bau. Ah, Miing. Unang gak bisa nyanyi. Hah? Nyanyi, ayo. Gua tiap hari makan odol. Lagu Scorpion, Ming. Ya. Kami bagian bersiulnya aja kan ini ya, lebar. Masih lo kan gue jebak. Wah, wah, wah. Lagu Scorpion jangan nih. Penop ceng. Unang kemana lagu tahun aja diantep. Bagaimana kalah jengking coba. Ayo. Hey. Satu aja yang ada duanya. Ya, gue Scorpion. Jadi baunya terlalu banyak. Satu aja. Lu main gitar deh. Itu sih mau main layangan, norak dari angin. Hei, air mendidih. Ayo buka, hei. Neneknya Miing ketip angin. Barangan lo. Lo dari mana lo, Nang? Telat. Dari mana? Abis beli itu alat olahraga. Oh. Yang kata ditarik, yang tarik itu apa namanya? Ikut. Oh iya, tersandok. buat gedein betis. Lu narik kiri tangan gedein betis. Kalau pengen gedein betis dibandulin batako 7 biji sebelahnya. Itu batako ada bijinya. Ya kagak ada batako kan segi 4. Itu sebutan untuk benda, Unan. Untuk benda itu kadang-kadang kita suka yang bilangnya batako 7 biji. Emang batako ada bijinya? Ya, ganti ya, lembar. Ya, gua telah menggunakan kaidah bahasa yang salah. Nah, ya, berarti jangan diucap batako 3 ikat. Seutas batako. Habis apaan? Seutas kan buat tali. Ya habis apa? Hah? Secincing. Setetes. Ya setetes batako. Siapa sih? Sebentuk. Habis apa dong? Buah. Bola buah. Emang pernah ngerasain buah batako sih. Langka kali lu. Iya itu ukurannya untuk buah. Itu buah patako, bukan batako. Patako yang ini. Iya kalau patako bener ada buahnya. Iya kalau patako kagak. Halo, mana-mana aja lo. Puasa baru berlalu berapa hari aja udah ribut aja buahannya. Oh untuk menggedein kulit ya? Ya apa? Apa? Tersando? Bukan, menggedein jidat. Narik Tresando tapi pala bener-bener tembok. Rata-rata teman-teman mama itu kalau ngeliatin katanya kok seksi sekali ya. Itu gunanya untuk membentuk. Membentuk apa? Membentuk otot. Agar onyot bisa lebar gitu. Lebar. Kenapa sih ngomongnya masih otot? Biasa aja otot gitu. Kayak dada misalnya kan orang seterak. Gitu. Kalau mau dada lebar pakai skipping kalau olahraga. Udah gampang pakai itu aja dinus pakai mesin giling lu lebar. Itu kan lebar tipis. Ya lebar juga kan. Oke, kalau kita pengen bersepir ginian tangan nih, di pohon jambu gelantung gitu, di bawah digogok anjing. Enggak turun-turun makanya gitu ya begini. Waduh. Gua pernah dulu. Entar badan gede kakinya kecil. Lebaran. Gua mau ke rumahnya Pak RT punya anjing herder 4. Gua lu sama Doberman. Udah ganti. Cecak. Apa ada cecak ya? Cecak. Masa mau cecak? Kapan waktu ke rumahnya Pak RT, kapan? RT berapa? Gua gak jadi. RT berapa? Jadi anjing. Iya deh, Doberman. Iya. Galaknya emang. Iya, digigit lu. Padahal nih bakal lucu nih sebenarnya. Cuman lu potong ini bingung gua nyambunginnya. Lebaran. Lebaran. Saat itu Eko mau silaturahmi kepada Bapak RT adanya. Udah ganti nama? Iya. Nah, waktu itu aku sudah berteriak dari Jawa kan tetapi untuk bersembahyang. Begini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua ilah tuh anjing lompat. Ngonggong kita 4 biji. Gua ilah kita mana pakai kain sarung dari masjid. Untung ada pohon jambu depan kita ngelayut digogok sama anjing dari 4. Kata Pak RT, kenapa itu? Woi, jangan. Wah, gua sampe bilang, jangan tolong Pak RT. Pak RT nyeletuk dari lem. Kagak apa-apain, kagak ngigit. Dia cuma ngintip lu doang. Perempuannya nampaknya. Bukan apa-apa, gua begitu teliti-teliti, ternyata gua disangka bawa Amanda. Amanda. Bawa sate gua, disangka bawa Amanda. Mungkin juga kan, Doberman dari daerah sana, mungkin sangkanya tulip kali. Tulip yang belum mekar. Wah, kan main. Jadi, Nang. Jadi, yuk. Minggu besok. Ya. Iya, udah, sip. Jalan. Ikut dong. Tapi bilang mama ya. Eh, bawa kamera loh. Panas enggak sih? Ada rumput. Jangan. Panas. Oh, nanti kena betis rumputnya. Menggatel. Lalu lo, hari-hari main di got aja lo. Ada air enggak sih air? Air ada. Air itu di jalanan gitu lo becek gitu. Oh, enggak ada. Orang itu jalannya ngegantungin aja. Jalanan kalau bagi kita jalan kering. Enggak mau kering kan ada debu nanti. Jalan karpet semua. Kan karpet juga ada debunya. Kan ada sedotannya. Kan sedotannya juga ada debunya juga. Kan sedotannya dalamnya didit. Masyaallah. Ini abis main begini nanti mama ngebersihinnya lama deh. Ngebersihin apa? Sampai malam, Didi. Oh iya? Pas keluluran nih, Didi. Oh, ada pembantu 12 nanti yang ngebersihin. Oh, dikeletin kulitnya, Didi. Oh, dia sih kalau mau mandi gitu dicopotin kulitnya kan dilem di ujungnya. Ujung. Sini. Sana. Lu kalau berantem sama Didin gua kasih kuncinya. Apa? Gimana? Di pala belakang itu ada kancing ketat. Itu tadi bunyi apaan? Ming. Bunyi tadi. Ming bunyi. Ngaku. Tadi gue liat warnanya hitam, ayo ngaku. Sembarangan aja orang cuma dua kali. Di dua kali namanya bunyi. Dia cuma dua kali. Jangan pergi dong, kalau udah bunyi lah. Diam dong, tanggung jawab dong. Kalau gue kagak pergi, termasuk lagi. Ninggalin bekasnya. Oh, nggak tanggung jawab kamu. Kenapa sih ribut amat, gue aja nyekilangan diem-diem aja. Udah dibagi rata ini. Lo enak banyak kan? Ya lo tadi nggak mau banyak. Gue dapet dikit. Gue tadi dari Bogor. Di jalan gue lapar makan ubi. Direbus sama telur asin. Gue ilah numpuk. Begitu gue baca buku biologi, ternyata ubi dan telur itu mengandung gas metan. Kenapa gue nyebut ape? Gue ilah begitu, untung baunya bau es krim. Mana gue banyak lagi. Iya. Lu sedikit. Gue cuma dibagi dikit. Gue yang paling dekat sama Ming. Nih, gue nungging nih. Azorok. Pada rugi amat sih lo. Zorok. Hei, gue mau pergi dulu ya. Udah juga ikut, gue pergi. Ah, lo kebiasaan lo. Ini cantik. Eh, jangan-jangan nanti kalau mama lihat kok anaknya sendirian gak ada yang nemenin tuh, ayo. Gak apa-apa. Ya, lo pergi kemana? Biasa, lo kagak tahu aja. Ngintip. Apaan? Jangan dibilangin Didin. Aja kan belum tahu lo ngintip apa. Gua belum tahu, belum tahu. Aja enggak dengerin. Gua enggak denger bahwa lo mau ngintip, enggak tahu gua. Jangan cepet-cepet. Nah. Lu jangan dong. Ah, gua tunggu ntar sana di ujung jembatan ya. Yang dekat lampu. Ya, kalau lu kagak ada gua di jembatan, gua di baru. Gua di bawah jembatan ya. Anjut. Kagak. Terangit lagi nyarinya susah apa ke muara. Kagak, di situ aja gue pernah nge-store. Ya situ bawah. Pokoknya di lampu ya. Ya. Nah, katanya mau minjem mobil. Di pokoknya di lampu, gue tunggu di lampu center. Mau minjem mobil enggak jadi enggak? Ah, sorry. Ya, apa minjem dong? Sorry. Lu minjem. Garasi udah enggak muat. Lagian lu garasi buat dua mobil aja tumpukin lagi gerobak bakso 7. Ya. Oke, Din. Gua ketemu lu ntar di ujungnya. See you. Ya. Gua tunggu lu di atas lampu taman ya. Iya. Gua nantri. Hah? Rahim. Hei. Saya orang barat. Hah? Bye-bye. Iya. Tono. Din, di jalan ya. Kusep. Dah, ini anak pergi dua-duanya cie cerita. Nemenin lu. Duduk, Man. Gua udah kangen sama lu. Gua kangen. Kita ini dari... Oke, kangen masalah. Ntar dulu, gua mau ngomong, gua baca lu. Iya, ngomong. Gua ini pengen tanya sama lu yang punya rumah di sini ya. Gua ini udah 2 tahun berdua sama lu, hidup tanpa nikah gini. Ya lu pembantu gua, masa gua nikah sama lu, Nora? Gue tuh nunggu kapan gue dipinang gitu loh. Ngemesan gigi. Gue minang lu mendingan gak dikasih hidup gua. Gue kan belum tersentuh apapun. Kecuali listrik. Aku nyetirikan, nyetrum terus. Kabelnya telanjang. Lu belum pernah liat kabel telanjang. Belum. Kok gue ada nafsu. Gila lo sama kabel telanjang aja gitu lo. Terlalu. Lo udah pernah liat kerbau telanjang? Kan gue kapan pakai baju? Lo ada, itu yang pakai baju. Yang teman kita pakai baju. Itu si Ming. lu terlalu kelas orangnya di mbak lu. Manusia emang mim betanduk kebuntut. Oh, Siden, itu gua minum susu. Itu jas buat malam minggu enggak disetrika. Yang mana yang merah? Ya itu. Jas hujan udah disetrika, Nora. Pantes ngelimpet itu. Dari plastik rupanya itu. Jamu hujan. Jas hujan tuh cukup di jembreng. You know, di jembreng? Jembreng. Di selempro gitu. Di apa sih? Di jembiek, di jembiek. Ah, di piar. Di kumpul yang ya, gue bahasanya apa yang penting dilebarin gitu ya gitu jembreng. Terus kalau kaki gue kenapa lu buntungin itu? Gue katanya disuruh buang yang katanya ada kiwir-kiwirnya ya sedikit aja jangan lagi genit lagi ya gue pake kaki kos. Langsung ke atas melulu ini yang ada sangkutannya kamu genit lagi-lagi kaos pake ada rendahnya bukan kayak balita aja bukan renda itu keserika aja itu berbentuk rendra rendra orang kaya salah udah semua sih baju-baju udah. Huh? Tinggal itu aja terus jasnya yang kancingnya di belakang udah sepatu belum disengir semir kamu jangan cengir nyengiri ada tamul tamul masuk mau masuk apa mau dimasuki malah masuk ada apal malal datal ambil pispot udah gak nyesel sampai depan pintu yang ini tanda masuk dulu baru nyengir nyengir dulu baru masuk gak ada dandang taruh busi satu. Selamat malam dulu. Gimana roknya kok mini sekali? Ini kepanjangan. Itu yang satu pendek, satu nyingkap gitu. Abis ini kalau pakai rok panjang nyetop bemo kagak berhenti. Kemarin ini aduh bemo lagi uber-uberan lagi. Racing? Bukan. Lagi ngerebut ini ikan asin kali. Begitu ini stop gak mau berhenti. Ini singkapin aja berhenti. Udah kita ngeliatin ini apa pada nabrak. Kamu tuh wanita jangan pakai gitu loh. Elet. Itu kan gak boleh elet. Iya, apalagi yang lihat bukan muhrimnya. Enggak pantas nanti kamu disangka bukan perempuan yang baik. Nah, itu dia. Emang ini bukan perempuan baik kok. Jagalah citra sebagai wanita. Wanita Indonesia. Kita jangan sampai harga diri kita diinjek-injek. Iya. Tunjukkan bahwa kita mempunyai martabak yang tinggi. Iya. Mau makan dulu enggak? Makan dulu. Ini ada makan tadi. Makan. Ini gini pakai gini. Apa sih main camber aja? Headphone gue nanti boleh beli mahal-mahal, biarpun gak ada rajonnya kan gue bisa joget. Terima kasih Mas udah makan tadi. Sudah. Oh setiap pindah ke pasar pokoknya ada yang nawarin. Ini makan. Kamu tuh memang baik loh. Tawari makan, terima kasih. Tawari minum, terima kasih. Kemarin kamu juga gitu waktu tidak ada Tidin. Iya. Gitu. Rumah gue. Terima kasih semua, terima kasih. Sepring 4 dilipet. Jangan gitu dong Ing. Ing. Orang lagi ini puasa sawal ini. Puasa sawal. Lo kok tadi makan? Kok tadi makan? Lupa. Lupa kan boleh. Oh. Ini cuma makan martabak habis dua loyang doang. Masa sampai dua loyang lupa? Dari Tanah Abang habis cari bahan ini. Oh. Jahit. Baik. Soalnya ada yang ngiarah minggu depan temeninnya. Ulang tahun. Ulang tahun loh. Hmm. Mana ulang tahunnya jauh lagi. Di? Di mana? Di Pulau Seribu. Terus buat apa? Oh enak pakai buat dong kesananya. Di sana pestanya pesta ala-ala Borjuis ala Hawaii Five. Oh. Senang pokoknya. Pakai rumbe-rumbe gitu. Pakai rumbe-rumbe makanan ala hotel hiburan mewah dari luar negeri. Cuman enggak disediain kapal, enggak disediain perahu, kesananya berenang. Perempuan bersiul. Belum. Hah? Belum apa perempuan bersiul terus? Belum kedengeran kok siulannya. Malam-malam enggak baik. Kok denger siulan terus sih? Enakan bersiul daripada kentut. Enak, mendingan kamu pulang deh, udah malam. Abis semuanya. Apa aja. Kata orang nanti, apa kata tetangga seorang wanita masih di tempat cowok? Eh? Ayo Unang pulang kamu, biar saya berdua. Unang, Ardiman. Maaf lu. Nah, aku gak tahu panggilnya, aku diem aja. Dasar emang laki-laki di mana-mana cuma cari kesempatan doang. Siapa? Temen diusir. Siapa cari kesempatan? Kamu? Ini mau jadi jengki. Enak aja. Mau jadi juga orang lain di. Ngapain nemenin Ina? Ngapain nemenin Ina? Ngapain nemenin Ina? Iya nyatanya. Apaan lu? Orang sepi gua disenderi. Iya disangkanya sepeda. Iya emang gua sepeda mini disenderin. Mendingan disenderan. Itu. Putus nanti kamu. Ide, ini mau terus ke Tanah Abang malam-malam nih. Menarik mikrolet. Omprengan. Omprengan yang ini, apa ke Tangerang. Mau nyari penghitam rambut, soalnya ini pada putih rambut. Iya. Pakai dandang aja dandang. Dandang. Pakai dandang. Dia. Kalau mau cepat hitam gampang murah kerukupan pakai kantong plastik hitam. Tapi hitamnya kan itu hitam kresek-kresek rambutnya tidak kelihatan lho. Kan bagus rambut bunyi. Aduh, ya udah ya Ina pulang dulu. Ya. Gak usah jalan terus. Hati-hati kamu dari anak-anak yang suka iseng. Mana mampu mau ke toko dulu kan belum tutup. Kemarin ngantor. Sudah sampai situ aja gak. Ngantor sampai batas itu pos gardu. Udah tanggung lah sampai situ aja dikit lagi. Lama-lama sampai rumah. Abis Ina kan sekarang punya usaha kecil-kecilan. Aku gede-gedean. Dulu Ina waktu masih sebelum jualan bunga di toko, Ina ada usaha kecil-kecilin terus menemani. Ngecilin apaan? Ngecilin apaan? Ngecilin apaan? Bagaimana? Ngecilin apaan? Usaha kecil-kecilan. Ngecilin pala. Untung mama gak denger. Abis begitu abis lebaran banyak orang-orang kepalanya yang kagak buat di peci. Itu tanda kesuburan. Gondrong rambutnya. Ya Ina pulang dulu ya. Mau nutup toko dulu. Kan punya toko bunga sekarang. Toko sendiri ya? Toko sendiri dong. Banyak pesenan, banyak ulang tahun perusahaan. Banyak orang meninggal pokoknya Ina ini deh. Jualan bunga. Marina cocok kalau ukuran Ina jualan kembang gitu. Iya, sesuai. Jualan daripada semen malah enggak laku dulu. Jualan apa? Semen dulu. Iya. Sampai narik-narik gerobak pasir itu. Yang cocok dong dengan pembawaan seorang wanita halus. Iya. Dia halus, suaranya, badannya setera. Itu gara-garanya 15 tahun kalau enggak salah jualan apa yang batu asahan ya? Enggak nih. Dulu binalang. Maaf orang kaya salah. Dulu juara binaraga olimpiade dulu. Oh, sebelum itu Ina jualan ikan hias. Apa tuh yang kayak teri tuh namanya? Oh teri. Oh, iya emang. Oh, emang juga tahu itu. Enak tuh. Hari Minggu datang ya. Ke kemana? Ada undangan ulang tahun. Eh iya. Emaknya Unang? Enggak, monyet Unang ulang tahun. Gila lu, monyetnya dirayakan. Setena. Itu gara-garanya 15 tahun kalau nggak salah jualan apa yang batu asahan ya? Enggak nih. Dulu binalang. Maaf orang kaya salah. Dulu juara binalang ke olimpiade dulu. Oh. Sebelum itu Ina jualan ikan hias. Terus ini ngantuk ketiduran, ini pengen adem atir di akuarium, ditawar. Ditawar? Putri duyung gitu? Bukan. Apa? Bukan putri duyung. Apa? Dia ada sarang udang. Dulu gimana nggak dikaploi sama pembeli dulu? Kenapa masalahnya? Jual ikan hias. Uh-huh. Dia beli ikan di pasar ikan. Beli ikan bandeng sekilo diceti gitu. Enggak luntur chatnya. Enggak mungkin kalau enggak sampai luntur. Kamu jangan macam-macam, Kardiman, kamu bohong. Siapa bilang aku bohong? Aku kan bicaranya enggak betul. Udah tahu orang tuh orang enggak mau dibohongin, tahu enggak? Kamu bicara malah bohong. Enggak boleh gitu. Sebetulnya yang kena tetanus lu apa gue sih? Bicara bohong dosa atau enggak? Ngerti lo? Gue sih ngerti, gue dosa. Dia enggak pulang dulu ah. Ya. Pulang deh. Tercemar lingkungan. Apa bilang ngeringin ini? Rani. Itu asbak janji kantongi. Pulang tangan gratin. Jawan lo jelek, Jawa. Jawa jelek. Jelek juga gula Jawa manis. Udah, aduh copot. Udah pergi sana. Ntar dulu lagi. Itu pajangan jangan diembat juga. Lagi ngormes rambut nih. Aduh. Kayak gayung. Ordeng main lecek-lecek. Boleh ngerapi-rapi ordeng dilecek gitu. Udah hati-hati ya, In. Bye. Nah. Kiss bye dong. Kiss bye. Oh. Satu lagi dong. Bibi kiri. Ada ke bawah, ada panu di atasnya. Ya. Didin terus kiss bye gue enggak. Gimana sih lu? Lagi. Kening. Kadin begitu, kayak Doraemon. Gue kiss bye apa sih? Kardiman. Merem dong, merem. Lo sana sih, jangan ngeliatin. Lo ngeliatin, gue tadi merem. Disuruh siapa lo merem? Gue kan gak mau ganggu. Tau diri ya. Tapi gue juga kepengen gitu. Kardiman. Merem deh, merem. Merem. Sedap lo. Mulutnya buka. Mulut merem. Terlalu emang tuh cewek tuh. Kurang ajar, enggak tahu kesopanan, heran. Udah lari coba ngacir tuh. Hei, jorok ah. Din, perempuan kurang ajar. Aku dikelabui. Iya, kalau banyak tebu. Banyak nyamuk mesti pakai kelabu. Terlalu pahit getir. Ini dasar perempuan nggak tahu aturan. Udah lewat perempuannya. Udah lewat tuh udah ketabrak sepeda udah. Woi, waduh. Gila tuh perempuan. Kenapa? Bukan main, dia nyeruduk aja. Dia loh, dia siapa tadi? Di tempat gelap. Tadi siapa? Siapa tadi, Din? Siapa? Bukan gue. Gua masih ngomong. Aku loh, ngomong. Lu udah ngapain berlawan? Bukan gue. Sampai kabur. Hei, gitu. Ini bukain sarung. Eh, yang lari di sana kan? Lari nabrak gue sampai ketuker rok abangnya sama gue. Aku aja dari sini, saya barusan orang lihat. Waduh, diapain tuh anak? Waduh, kita tinggal nggak beres ya, Man? Iya. Ya kan gue tadi ngikutin lu, Ing. Iya, gue kira pot kembang ikut gue. Apa ya lo? Iya. Gue dari tadi ngikutin di belakang. Iya, gue lupa. Gue kira gue naik kedelai tadi. Apanya? Naik kedelai kayak ini sebelum berangkat. Ada kulitnya? Apa? Ada kulitnya? Ya ada, kalau nggak ada kulitnya gelondong. Oh iya. Naik kedelai kecil bener. Wah, gawat nih orang. Malam-malam gini lo, Din. Tidaknya jadi manusia yang bertakwa, jangan sakwa sangka yang jelek terhadap sesama. Bukti ya, nggak, ibu-ibu? Iya. Betul, besok pas sumbangan ya. Berasa pengajian. Buktinya kabur ya, Ing. Iya, lari sampai teriak. Lu apain lu? Pantesan tetangga-tetangga pada ngomong enang sama dia ya. Ya ilah, salah dikit pertama aja lu. Kenapa tuh? Kalau ngomong mulu kagak lucu ntar. Lihat dulu kenyataan. Dulu kenyataan yang ada. Ya enggak, ibu-ibu? Iya. Betul kata ibu-ibu, kita harus takwa kepada tuh. Ya Tukiman. Woi. Sembarangan. Lagi salah. Orang tua Tukiman, bentar-bentar suaminya Tukiman namanya. Iya jangan begitu dok, pantesan ya tetangga-tetangga anak muda di sini pada kagak demen sama gua. Iya, sama dia. Sama dia nih. Yang laki-lakinya nggak demen, cewek kan demen. Kan ada aturan nenamu tidak boleh lebih dari satu jam. Nenamu. Bahasa apa tuh nenamu? Nenamu. Tamu. Iya, minum tamu biar sehat. Jamu kelutuk. Makasih bu. Masuk dulu, iya, mandi. Dan di luar gitu enggak enak, nanti malah disangka lagi lo. Oh, justru gua enggak boleh, enggak mau masuk, gua takutnya di iya, takutnya ada yang bener intip gua di. Jangan masukin. Disamain ntar, disangkanya gua berbuat yang gua repot. Yang iya gua. Dia yang makan nangka, kita yang ketiban ketanya. Iya. Siapa yang makan nangka? Eh, mendingan ketiban ketanya daripada ketiban. Ketiban kita kan kecil, ketiban nangka lo. Oh, muka lo kagak rata kan? Ya, itu lo. Hidung tersisa cuman gerobak-gerobak. Dasar manusia tak bersekolah. Ah, dasar manusia nangka lo. Lagi. Pengen lah aja ketiban. Pokoknya kita, kalau ada apa-apa lagi, si Udin udah. Iya, pokoknya kita. Iya, Usro. Itu perempuan sekarang apa lagi nungging-nungging di jembatan. Iya. Ketakutan si Ina sama lo. Gua tanya kenapa? Dari rumah Kaudin katanya. Untung malam lo nunggingnya, coba kalau siang. Duh, disangka matahari.